Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bakale sing diceritake niku cerita-cerita sing apik tok. Niki Pak Harto tinggal cerita, Soekarno dikenal dengan Bapak Proklamator. Niku cara Ranggawarsita. Ranggawarsita niku santrine Mbah kula Hasan Besari. Nah, Ranggawarsita niku ngendikake Presiden Indonesia niku sing nomor siji namine Satrio Ki Nunjoro Murwokuncoro. Seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya harum, Soekarno. Sampai di Mekah, di Padang Arafah, niku pohon sing paling kondang jenenge pohon Soekarno. Teng Belanda ono dam jenenge dam Soekarno. Ning Moskow ono masjid jenenge masjid Soekarno. Ki Nunjoro Murwokuncoro kondang ngalongko. Selamat di kondang apa rai? Ora. Kondangan. Jeneng bis ya, selamat. Nomor loro dadi cerita. Sinten Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar Soeharto. Mukti Wibowo kesandung demo mahasiswa kesampar tiba duke karo mahasiswa. Nomor telu, Presiden Indonesia niku sing dadi cerita sinten? Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang. Presiden tidak dipilih oleh rakyat, tidak pilih dari DPR, tahu-tahu jadi presiden. Sinten Habibi. Pak Harto mudun ngangkat Habibi. Habibi rampung, muncul presiden anyar sing paling top. Sinten Satrio Lelono Topong Rame Wutongi dari jagat. Orang buta yang keliling dunia. Siapa? Gus Dur. Niki munggo kula presiden sing paling top. Sang ngerti kula wong sing mripate reso ndelok atine padang kuwi mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Jenengan ngerti sing digendong si buta dari gua hantu niko sinten? Iki. Oke, keliwan ki munyuk ding ya. Sorry bro, sorry. Iki rawakmu ya, bro. Mirip eh. Kula iki kalih Gus Dur kenangan kula kathah. Soale mbiyen taun 2004 nganti 2006 kula niku tabarukan kali almarhum Gus Dur. Menolak kula kang nyritake Gus Dur niku kula kathah banget. Termasuk cerita niko sing Mas jadi masuk Islam niko. Niku lak terinspirasi kali Gus Dur ngislamke tiyang Cina. Begitu jadi korbuser kula ajari salat, ajeng salat teng burine Kiai Ma'ruf akhirnya kula geser. Soale gara-gara kula kelingan ceritane Gus Dur. Jadi Gus Dur niku nate ngislamke tiyang Cina. Wong Cinane takon karo Gus Dur. Gus Dur lak wonge sak geleme dhewe. Gus, kula salate pripun? Alah gampang, imame ngadeg, imame rukuk, imame sujud kowe sujud. Pokoke sak pola-polae imam kowe melu. Cinane manut, salat ning burine imam. Imame ngadeg, Cinane ngadeg, imame rukuk, Cinane rukuk, imame sujud, Cinane sujud. Pas sujud ana masalah. Napa? Sikile imame ra iso ditekuk. Akhire mancal ning mburi kena ndase Cina. Dier. Cinane mikir, "Oh wong salat kuwi pancal-pancalan." Akhire Cinane melu mancal ndase mburine. Dier. Sing dipancal misuh Ki Haji Gur iki. Rokaat kedua sing dipancal ndase karo Cina niku wae mikir jarene wong Cina niku ora sunat dirogo sarunge. Lah wong Cinane mikir oh wong salat kuwi rogo-rogoan. Akhire ngrogo sarunge imame. Kula lan critake Gus Dur kabeh banget. Soale kula mbiyen melu Gus Dur. Muga-muga Gus Dur husnul khatimah. Amin. Sing cetha iki lho, Gus Dur ki rung takoni karo malaikat Munkar Nakir takane. Gara-gara malaikat Munkar Nakir niku lak bingung. Lah kok piye? Sing ditakoni karo malaikat Munkar Nakir niku lak nunggu kuburane sepi. Lah Gus Dur niku kuburane ra tau sepi. Kan malaikate go jagajeg. Arep takoni wong Semarang teko, arep takoni wong Yogya teko. Bar 10 tahun bar sewindu makame nembe sepi. Malaikate moro. Gus Dur takoni, "Man rabbuka?" Gus Dur jawab, "Sampean tuh malaikat model apa?" Yang ditanya itu jenazah baru kan saya batang lawas modi arek. Akhirnya Gus Dur ratakoni dikei sertifikat husnul khotimah. Amin. Moga-moga Mbah Samadi husnul khotimah. Selamat husnul khotimah. Yo amin kan yo kau sak wayah-wayah to mat. Durasi gawe cerita niku mboten suwe para lulur rungokno. Hanya antara gegem dan begar. Orang hidup itu durasinya hanya antara gegem dan begar. Jenengan pirsani. Bayi lahir niko tangane gegem napa begar? Gegem. Napa bayi lahir tangane gegem? Lah begar rusak dalane. Kena kuku. Dia dalan bayi kok goblok men to kowe iki? Napa bayi lahir niko tangane gegem? Karena orang lahir di dunia itu seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Kabeh karepe digenggam. Duit digenggam. Omah digenggam. Mobil genggam. Sertifikat genggam. Pangkat jabatan genggam. Bojone tanggane matamu kok genggam yora kok. Digenggam. Tapi jenengan pirsani, sak kuat-kuate awake dhewe menggenggam dunia beserta isinya, begitu mati tangane bakal begar. Ora ana wong mati tangane genggam kecuali petinju mati ning ring. Wong mati niku jenengan pirsani. Jenengan tau nunggoni wong mati napa mboten? Tau nunggoni wong mati. Onten tiyang ajeng mati naja sakaratul maut ajeng mati jenengan tunggoni. Begitu mati tangane begar. Biak ora ana wong mati tangane genggam. Apa ngene wae ben ngerti lak wong mati tangane begar kowe mati ana ning kene. Aku senenge karo kowe. Rupamu lucu. Kelingan film Cina kayak lo bubuhu kayak lo ayo kita mirip ya bubuhu ganteng pula matamu gak ya jawabannya ganteng pula apa matamu katarak sakuat-kuatnya awak dhewe genggam bondo donya pak lak mati bakale dicolke omah dicolke mobil dicolke sertifikat dicolke bojo dicolke degan colke orang mati ya goblok tambah nih kepiye kowe berarti ngenteni aku mati maka dingendikaken iki ketok mbiyen nak gawe ibune karo jerit-jerit nih ketok maka dipun ngendikaken yen wis mati bondo ra melu bojo ayu esana sing namu esana sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan sholatullah salamullah ala ta'ala rasulillah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah mati bondo ramelu buktine apa bakul helm bakul helm niko helme akeh ning lak mati ndase ya ora ana sing nganggo helm ora ana wong mati heleman bu mila supaya awake dhewe niki sesuk mboten menyesal kula panjenengan sami kudu ngertos manusia itu diciptakan dari apa diciptakan dari apa tanah tanah niku bahasa arabe napa ardun. Kalimat ardun itu bahasa yang sama dengan kalimat ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya kita banyak belajar dari filosofi tanah. Jenengan persani, tanah niku didak-idak tidak beruntak. Dikencingi tidak emosi. Tapi jenengan persani, didiamkan saja tanah mahal harganya. Nengkene soyo suwe tanah soyo larang napa soyo murah? Kula mbiyen pondok kula niku niku lak kuburan alas. Jaman mbiyen kula tumbas tahun 2010 sak meter namung 200.000. Sak niki baru 8 tahun. Dulu 200.000 sak niki 2 juta. 8 tahun. Wile le tanah li. Tidak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Didiamkan saja semakin mahal harganya. Milo menungso niku kudu belajar songko tanah. Dadiyo kaya tanah ngalah di bawah. Orang-orang yang ngalah insya Allah regane dhuwur. Ayo milo wong wedok iki ngalah karo wong lanang. Ayo tak takon ning ngene. Sing menang niku biasane wong wedok napa wong lanang? Wong lanang iso debat menang menang lawan wong wedok ampuh. Drowe wis hebat niku. Ora ana critane wong lanang iso menang lawan wong wedok. Apa meneh wong wedok jilbabe putih. Remuk tak kandhani. Sing jilbabe pink luweh parah. Bu. Bu. Bu, lanang karo wong wedok niku matine dhisik pundi? Saiki dijelani. Apa takon aku. Koyok kula lara soalé. Begitu aku ngadeg, ibu-ibu mengok, "Wow, katoke lucu." Apa meneh isine? Gilani matamu, gilani iku ngawur. Gilani. Niki jenenge tok rong katok sarung. Malah aku ngadeg, "Wah, kiye ini kulotan matane. Kaya ngene kok kulot." Ya ora apa-apa. Kula iki pengen nganggo jubah ngoten niku, tapi lek ya ora pantes. Oleh nganggo jubah, oleh nganggo sarung, oleh nganggo tok rong. Ya ora apa-apa. Oh, kowe gaya gaweane menek wit kelapa kok nganggo jubah. Wah, ya bluluke nambah loro. Apa meneh sing munggah wit kelapa selamat. Wah, bluluke ireng kae. Oh, gane ngeduk kasir, ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Bu. Eh, jawaban. Aku rada emosi wong wedok. Ono wong emosi malah guyu iki lho. Lemumu to lewene. Los ra rewel. Lanang karo wedok niku matine dhisik pundi? Lho, bener wong lanang kuwi matine luwih dhisik daripada wong wedok. Soale apa sing lanang stres mikirke bojone ngeyelan. Kandhani malah tepuk tak iki modern dhisik kok tepuk tangan iki piye to iki? Goblok, goblok. Mati dhisik kok tepuk tangan iki lho. Mila jenengan pirsani, ning kampung-kampung niku jumlah rondo kali jumlah duda kathah pundi? Rondo. Soale wong lanang cepet mati. Ngapa wong lanang cepet mati? Mikirke sing wedok cerewete ra umum. Lah wong wedok cerewet niku ya lumrah soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang ora kena cerewet. Adam. Cangkeme mingkem Adam. Kok Gus Miftah cerewet? Lah aku ora cerewet ora payu. Apa aku kon meneng? Ya ora apa-apa. Oke. Malah ra bayaran ya ta. Cerewet amplope lah jelas apa meneh. Ra cerewet mila kowe kok jelas-jelas iki ngopo iki iki kaya sing nyangoni kowe santai wae aku pengajian ra tau mikir amplop ora tau mikir isi ngopo ra aku ra mikir amplop ora mikir isine soale sing mikir amplop panitiane aku lak melu mikir amplop malah dikira panitia ngono wae sangoni tampa ra sangoni panitiane tak WA laporke polisi yo le yo